Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Kelabu lagi sama mau, oh yeah, ada cinta yang terlalu.

rasa makin merekat kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Aku rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena I'm jahari mengiringi berbunganya hati. Waktu kita pertama kali jumpa di jalan ini, berbicara tanpa kata, hanya mata. pertama kali aku sudah yakin dalam hati bahwa suatu hari nanti kamu pasti akan kumiliki. Panas goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar-tikan di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan sajak cinta tentang engkau dan aku.

sana. Sekarang dia pergi meninggalkan aku, membuatku terguncang hilang keseimbangan. Mengerti suasana berlayar menuju Pulau Poros cantik molek menggiring kita ke suasana romantis. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Siang dan malam diriku kena. wanita cantik berkerudung warna jingga, nyaris tak pernah melewatkan salat lima. Suaranya terdengar sangat merdu bila mengaji, bicaranya lemah lembut dan berhati-hati. Thank you. seorang wanita muda. Tak begitu cantik tapi menarik di halte bis kota. Aku menyapa sendiriankah, tersenyum dia ngangguk ramah. Setelah itu berkenalanlah, alamat pun saling catat. Oh, dia, dia kuntilah kunti tinggal di Sukabumi. Dia menggoda hati. Nebeng bus jurusan Jakarta. Rokok batangan, duit pas-pasan, jadi modal kasmaran. Alhamdulillah, sampai di sana memang tak susah, rumahnya kutemukan juga. Tetapi aku mendadak kaget karena tidak kusangka. Kunti lumayan kaya, janda beranak tiga. Suaminya rentenir, mampus bisa berpetir. Kepala tanggung sudah berkunjung. Kepala hatimu semua terjadi karena kebodohanku. Ku harap engkau memaafkan aku, karena terus terang ku hanya cinta padamu. Ku yakin ada seribu satu jalan bagi kita untuk tetap bertahan. Singkirkan semua kemarahan yang mengiring kita ke gerbang kehancuran. Aku yakin kau luka, aku yakin kau sakit, dan aku tahu kau marah padaku. Aku yakin kau luka, aku yakin kau sakit. Tapi haruskah kita berpisah? Maafkan aku, karena terus terang ku hanya cinta padamu. Ku yakin ada seribu satu jalan bagi kita untuk tetap bertahan. Ke gerbang kehancuran. Aku tahu kau luka, aku tahu kau sakit, dan aku tahu kau marah padaku, sangat marah. Aku tahu kau luka, aku tahu kau sakit. Tapi haruskah kita berpisah? Aku tahu kau luka, aku tahu kau sakit, dan aku tahu kau marah padaku. Tapi membuat nona stres, nikmati jangan murung, dunia ikut mendung. Ketimbang murung, mending tertawa, ayo, ayo. Biar dunia kembali ceria. Tak rasa gelisah, tak gundah gulana sejak kehadiranmu. Sekarang awan tak hitam lagi, sekarang langit tak mendung lagi, dan hari-hariku tak lagi kelabu sejak kehadiranmu. Sekarang aku bisa tersenyum, lepas bebas dari semua luka dan duka. Sekarang aku bisa tersenyum, hari-hariku jadi ceria karenamu. Sekarang aku bisa tersenyum, lepas bebas dari semua luka dan sekarang aku bisa tersenyum,

15 hari lalu aku jumpa kamu di supermarket, beli roti, beli kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu, punya muka lucu, kamu punya gaya. Sama kamu aku naksir, rasa suka hadir sulit diusir. Aku nekat nekur kamu, aduh bukan main ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulanku sudah. Aku saking berbunga bunga, jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku 79 ribu, uangku cuma 80. Demi kamu, ya biarlah sisa 1000. Kamu nyoleh, kamu bilang, keparan kamu, keparan isi dompetku kamu sikat. Cintamu selayang pandang, uangku sebentar hilang, hilang. Uangku sebentar hilang, isi dompetku kamu sikat. Cintamu selayang pandang, uangku sebentar hilang, uangku hilang, hilang sebentar saja. Kumbang-kumbang di kota kembang tercinta. berkembang. Bila dompet lagi gemuk, mereka mau dipeluk-peluk. Ya, tapi bila dompet tipis, dicolek pun bilangnya najis. Tercipta sudah budaya komersialisasi cinta. Pada pria siap jadi mangsa, kumbang-kumbang di kota kembang. Tercinta sudah budaya komersialisasi cinta. Rami-tami jabang bayi, ya ampun Tuhan, 21 semakin gila, mereka tangga dengan dosa. daripada mereka pergi tinggalkan malam menjemput pagi mengusir dingin menggali hangat mengejar surga menunggang lelahan. Lagu ini lagu kita, lagu tentang cinta kita. Lagu ini lagu cinta, cinta kita sayang. Ada bulan yang tinggal satu per tiga, mengintip kita lewat jendela tenda cahayanya. Nyanyian cinta berkumandang di lembah, kidung rindu merdu sepanjang berkemah. Kau dan aku satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Api unggun yang kau nyalakan untukku, merapikan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukanmu. Bulan lembah itu lembah kita, kabut itu kabut kita, embun itu embun kita, api itu api kita sayang. Lagu ini lagu cinta, cinta kita sayang. Ada rembulan tinggal satu per tiga, mengintip kita lewat jendela tenda, cahayanya terang bagai hati kita. Kau dan aku satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Api unggun yang kau nyalakan untukku, merapikan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukanmu.